Oh, oh. Oh, oh. Yo, little box, sorry my motherfucker love, yo. Check this out, yeah. Yang di sana, woi, yang di sini, woi, jangan dulu buru-buru pada sensi. Ini hanyalah ungkapan dari hati, orasi, omongan rapper sakit hati. Yang di sana, woi, yang di sini, woi, jangan dulu buru-buru pada sensi. Ini hanyalah ungkapan dari hati, orasi, omongan rapper sakit hati. Yo listen, this is my story man, gua mau berbagi cerita sama lu meh. Ini tentang gua temenan pacar gue meh. Tapi kalau lu gak minat, get the fuck here meh. Oke, gak usah pakai intro lama-lama, langsung aja gua kenalin. Gua punya nama Istiarto Eko Purnomo, itu nama saya. Lahir dari keluarga kecil sederhana, anak pertama, hasil cetakan mama papa. Setiap hari dengan bling-bling ku bergaya, tapi bukan berarti gue anak orang kaya. This is myself, inilah gue adanya. Gue orangnya hitam, just like nigga. Punya banyak teman tapi anti orang Cina. Gue ingat dulu kalau gue pernah bercinta sama istri pejabat, punya anak tinggal. Yang di sana, woi, yang di sini, woi, jangan dulu buru-buru pada sensi. Ini hanyalah ungkapan dari hati, orasi, omongan rapper sakit hati. Yang di sana, woi, yang di sini, woi, jangan dulu buru-buru pada sensi. Ini hanyalah ungkapan dari hati, orasi, omongan rapper sakit hati. Di antara anak-anak gue paling jelek, tapi punya cewek cantik gagak pakai pelet. Gue akui lo pade oke, kulit putih wajah tampan kayak bokeh. Banyak temen gue dulunya hip hop, tapi sekarang udah pada ngedrop. Pindah aliran musik yang tolol, celana kaki kontol botol. Pengennya maco tapi kayak boy band, ngeliat gaya lu gue geleng-geleng. Gaya rambut terbaru nih titik pahar moko, isinya kesamping udah kayak orang bego. Banyak temen gue punya penyakit mentok, gak bisa lihat cewek cantik dada montok. Demi bobi kecil apapun dia rela, beli konon mutan sampai lompat jendela. Yang di sana, woi, yang di sini, woi, jangan dulu buru-buru pada sensi. Ini hanyalah ungkapan dari hati, orasi, omongan rapper sakit hati. Yang di sana, woi, yang di sini, woi, jangan dulu buru-buru pada sensi. Ini hanyalah ungkapan dari hati, orasi, omongan rapper sakit hati. Gua pernah pacaran sampai 2 tahun, di cewek punya servis asiknya minta ampun. Kalau udah gituan gua gak mau turun, main sikat kayak kecelakaan beruntun. Tapi sekarang doi udah diambil orang, jangan dulu berpikir kalau lu udah menang. Lu kira lu lebih maco dari gue, ambil aja itu barang bekas dari gue. Gue si asik aja walau gua sendiri, gua yakin jodoh itu datang sendiri. Buktinya gue dapat salam dari kanan kiri, sampai ada cewek yang minta gue hamili. Gue ingat dulu kalau gue pernah suka sama cewek manis, tapi gue enggak cinta. Gue cuma nafsu sama doi punya dada, gedenya kayak tumor, udah stadium 5. Yang di sana, woi, yang di sini, woi, jangan dulu buru-buru pada sensi. Ini hanyalah ungkapan dari hati, orasi, omongan rapper sakit hati. Yang di sana, woi, yang di sini, woi, jangan dulu buru-buru pada sensi. Ini hanyalah ungkapan dari hati, orasi, omongan rapper sakit hati. Yo, Movo, stop acting, ya. I know what you did with my bitch, yo. God damn, I bang you, man. Yo, little box, sorry my motherfucker love, yo. Check it out, fuck a pop, yo.